Mitra bisnis Surat Pembaca Kompas menulis pengalaman seseorang yang dibuat kerepotan karena mencoba mematuhi hukum. Dirinya ditilang dan mencoba mengurus sendiri tanpa menggunakan calo, namun pada hari sidang, dia harus menunggu selama 3 jam sebelum diberitahu jika berkasnya tidak ada dan harus mengecek sendiri ke kantor polisi. Hal ini menunjukkan pungli, calo, dan birokrasi masih menjadi sesuatu yang seringkali menimbulkan biaya tinggi atau menyulitkan masyarakat dalam mengurus sesuatu di lembaga pemerintahan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon, saya telah tersambung dengan pengamat sosial, Hedi Pujo Santoso. Pak Hedi, apa komentar Anda? Awal dari munculnya birokrasi itu kan tindakan yang katakanlah mulia gitu ya. Ketika Weber ngomong tentang birokrasi itu sebetulnya ada situasi chaos, di mana ada ketidakteraturan masyarakat gitu. Sehingga dia perlu untuk mengatur masyarakat itu lewat jalan apa yang disebut sebagai birokrasi. Birokrasi itu kan isinya tatanan gitu ya, tatanan untuk menyusun sesuatu menjadi lebih baik gitu. Tapi memang dalam perkembangannya, kemudian masyarakat modern itu seperti terbelenggu oleh aturan yang mereka kira akan membuat sesuatunya menjadi lebih baik gitu. Misalnya seharusnya bisa efektif, efisien, tapi kemudian terbelenggu bahwa kalau efektif, efisien itu tidak boleh lewat aturan yang berbelit-belit, tapi itu akhirnya terjadinya seperti itu gitu. Lalu apa yang memicu munculnya calo atau pungli? Dalam setiap aturan itu kan pasti ada sela-sela yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita bilang calo itu seperti apa pemanfaatan aturan dengan cara yang sangat kreatif gitu ya. Macem-macem lah caranya. Tetapi memang eksesnya adalah ekses yang buruk gitu. Ekses yang akhirnya masuknya adalah ke korupsi, penyalahgunaan kewenangan misalnya. Daripada Anda menyelesaikan sesuatu lewat aturan menjadi sangat panjang, udah lewat ini aja, jalan pintas misalnya. Saya kira aturan itu kemudian mengalami paradoks ketika masyarakat itu tidak bisa tune in dengan model aturan, tapi dia lebih masuk ke budaya yang ingin selalu menerobos tadi, Mas. Itu berarti birokrasi atau masyarakatnya yang salah? Itu sebetulnya kan kayak diskusi antara ayam dan telur ya. Tapi menurut saya sih, dua-duanya seharusnya bersimbiose secara mutualistik gitu. Ketika masyarakat nggak bisa diatur, harus ada aturan yang bisa membuat masyarakat jadi teratur. Tapi setelah terseduran, seharusnya ada ketaatan terhadap aturan untuk diikuti gitu. Nah ini yang terjadi kan tidak ada kesetimbangan itu gitu. Berarti agar masyarakat tidak menjadi korban calo atau pungli, perlu memahami aturan yang berlaku ya Pak? Kalau menurut saya ya, kesadaran pertama itu setelah sosialisasi aturan itu memang masyarakat harus aware terhadap aturan dan peraturan gitu. Kalau dia enggak, maka kesempatan banyak orang untuk memanfaatkan kelemahan itu menjadi sangat besar gitu. Demikian Hedi Pujo Santoso, saya Dinda Natasha.